engkau yang penuh kasih dan sayang, membuat aku hai mabuk terbayang. Sifatmu yang beramah dan pendiam, membuat aku rindu siang malam. Juga wajahmu yang teramat tampan akan selalu jadi perhatian. Sungguh kau seorang pria idaman, idamannya gadis sepanjang zaman. Sungguh suka dicari masa kini, orang seperti Terima kasih.